wahai sang penguasa hati, rinduku tiada terperi. Ku rindu kasih dan sayangmu di setiap detak nadiku. Wahai sang penguasa hati, rinduku tak terbendung lagi. Ku rindu hangatnya dekatmu yang ku pinta darimu.